Halo? Adik? Halo, Dek? Dek, ayah kalian pun dah lama. Dek, abang jadi melamar kamu, sayang. Wuhuu! Cintaku hanya dua, cuma kamu yang ku cinta. Janji selalu setia denganmu sepanjang masa. Adik tidak perlu ragu, bejong aku ini nyata. Niat hati melamarmu ke penghulu baureung Tuhang. Abang ngon adik menjanji akan kubuat bahagia. Berhubungan direstui dua hati satu cinta. Cinta semakin bersemi, hati lon mutama bahagia. Han rugofon lon dekati, dirimu lah pilihan cinta. Setia dan tulus hati, kau miliki besarnya cinta. Han mungkin ade lon bagi, cinta ini untukmu saja. Percayalah sayang, hanya kau di hati. Yang lain nun asik, cuma kau ku nanti. Cintaku hanya dua, cuma kamu yang ku cinta. Janji selalu setia denganmu sepanjang masa. Cinta semakin bersemi, hati lun utama bahagia. Han rugofon lun dekati, dirimu lah pilihan cinta. Setia dan tulus hati, kau miliki besarnya cinta. Han mungkin ade lun bagi, cinta ini untukmu saja. Percayalah sayang, hanya kau di hati. Yang lain lun asik, cuma kau ku nanti. Cintaku hanya dua, cuma kamu yang ku cinta. Janji selalu setia denganmu sepanjang masa.